Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allahumma la usi sana'an alika kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad as-sintasiman kasirun. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashhadu annaka qad balagha ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilillah hatta ataka al-yaqin. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu an. Supaya digarisbawahi, radhiyallahu anhum waradu an. Jadi para sahabat yang dahulu masuk Islam, yaitu sahabat muhajirin dan sahabat ansar dan orang-orang yang berikut beliau, Islam, Islam, Islam, Islam, alhamdulillah, Islamnya ikhlas karena Allah. Bagaimana? Maka diberi cap oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radhu an. Kita masuk surga mboten karena sembahyang, mboten karena puasa Ramadan, gak karena haji, gak karena sedekah, tapi kita masuk surga karena oleh ridani Allah taala lan oleh rahmati Gusti Allah. Niki yang kita cari. Rahmati Allah taala kita cari. Uri bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya rahmat enggak punau. Lah kita mengharap ridhonya Allah taala. Kadang-kadang ridhonya Allah kita harap untuk disembah berjamaah oleh ridhonya Allah taala, alhamdulillah. Kalau Allah taala ridho dan mereka-mereka satu hajirin ansar ridho, bagaimana? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Lepun Allah taala ridho, para sahabat ridho dengan Allah taala, Allah taala menjadikan surga yang di bawah surga mengalir air-air yang jernih, masuk surga selawat-selawat. Zalikal fawzul adzim, itulah kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan yang agung dari Allah taala. Ini firman-Nya Allah taala. Lain pun tiang-tiang ansar ridhanya Allah taala, para bapak, para sekalian sedoyo. Siapa sahabat-sahabat Baja Ansor? Kanjeng Nabi menyimpali qala Rasulullah sallam, "Hadza li ummati." Kanjeng Nabi ini gitu. "Hadza li ummati." Iki ayat kanggo umatku. Sejak zaman sahabat sampai tabi sampai sekarang ini. Lain pun oleh ridhanya Allah tidak akan disukim. Walaisa badar ridho suhtun. Laibun Allah Ta'ala ridho tidak akan dibendu, tidak akan dibenci, tidak akan di apa dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Suhtun, bendu. Inilah salah satu keistimewaan daripada sahabat ilau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat muhajirin dan ansor dan orang pengikut mereka. Lajeng kanjeng Nabi ngeten para bapak wonten ing tempat Syifa juz 2 halaman 54. Didengaken iki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir innallaha sa'mani Allah sesungguhnya Allah taala ikhtaro ashabi jadi kanjeng Nabi enggak sahabat yang namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an punya sahabat yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an punya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an punya sahabat tentu Ali bin Abi Thalib dan semua sahabat itu yang milih sanes kanjeng Nabi Allah taala yang milih itu Allah taala. Jadi mustahil, mustahil le Allah Taala milih sahabat yang elek, mustahil. Sebab kanjeng Nabi dia kekasihnya Allah Taala, abduhu wa rasuluh, utusannya Allah Taala. Mustahil Allah Taala milih sahabat salah satu jelek. Pilihan Allah Taala, ikhtaro ashabi ala jami'i alamin. Wong sealam kabeh dipilih Allah Taala, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jabir Abdullah terus semua pilihan Allah Taala. Kabeh nalalo kabeh menungso alam dunia kecuali siwan Nabi Yunus alaihi salam. Dan Nabi Yunus alaihi salam tidak bisa. Diungguli tidak bisa. Karena nabi, karena utusan. Waqtara li minhum arba'atan. Dari sekian ratus ribu sahabat dipilih si empat. Ya jadi moro tuane kanjeng Nabi ya jadi mantunya kanjeng Nabi. Bayangkan ini. Empat ini loh. Dipilih lagi ya jadi mantunya Rasulullah juga jadi mertuanya Rasulullah. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fajalahum khairu ashabi. Mereka berempat sebaik-baik sahabat saya. Masya Allah, ini dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan firman-Nya Allah taala, wassabiqunal awwalu. Kata akhir-akhir niki masya Allah. Mangke niki. Yang ini nanti kita baca lembaran jarene wong Syiah. An Abi Ja'far alaihi salam qala kanan nasu ahla riddatin badan nabi. Apa? Kabeh sahabat murtad kabeh. Ya napa niku ya apa? Umar, kabeh murtad kabeh sahabat murtad rokok kabeh. Padahal Allah Ta'ala mengatakan wasabiqunal awwalu minal wajib. Radhiyallahu anhum niku lho, sekelono. Radhiyallahu anhum. Rasul mengatakan balai sahabat dari dosuk tuh. Kalau sudah diberi rezeki dari Allah Ta'ala, tidak akan dimarahi. Tidak akan dibentu. Rasulullah bersabda. Allah Ta'ala berfirman. Akhir-akhir ya Allah. Orang Syiah yang dikumandani oleh kitab Al-Kafi. Kulaini, Muhammad bin Ya'ub Kulaini. Bagaimana? Mengatakan. Kanan nas ahluri daten ba'dan nabi. Mereka jangan seto murtad kabeh. Padar ini dadi ge sing ono. Ayo apa? Ila salah satan. Loh. Siapa? Abi Ja'far yang empat itu tiga itu. Wa mani salasa. Siapa tiga itu? Masyaallah. Faqala Al-Miqdad bin Aswad, Abi Darin Al-Fadi, wal Salma Al-Farisi. Terkenal banget lho kabeh niki. Sambangil rukate lebih luas wajah sangat sangat kenal tentang ini. Jadi kape sahabat murtad kape rokok kape naudi bilim dalik tiga singkat. Berarti para bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah yang beramar ma'ruf nahi dan beliau Rasulullah itu dedek sahabat selama 23 tahun mulai orang kelucok. Ayo sah. Masuk orang apa sah nemenan tu? Kanjeng Nabi dakwah beramal ma'ruf nahi mungkar selama 23 tahun oleh yang telucok. Bayang no. Siapa Miqdad? Abi Dzar, Salman. Itu tok liane wis. Niki secara ndak langsung orang-orang Syiah Rafidah itu menghina Rasulullah. Secara ndak langsung mereka gagal kan Nabi jangan. Oh betul lek kurtan oleh telu tok ade ding. Itu memang rekayasanya orang-orang Yahudi yang sejak dahulu kala kan benci kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa benci ini, Pak? Mungsuh kali Kanjeng Nabi. Rekayasa yo carane. Cara gak iso ngene, gak iso ngene, gak iso ngene, gak iso ngele si Arafido. Hampir berhasil, tak mungkin berhasil. Misal yo apa yo menawi berhasil. Kata guru kita Al Habib Ahmad bin Husain bahkan segat dibuka saya. Saya sering mendengar. Coba ini yang kata-kata ini langsung dari saya, ya baru saya dengar. Nur, apa Ustaz? Ingat-ingatan. Ya, orang Syiah Rafidho kalau selalu mencaci sahabat, dengarkan lo ini. Iya ngomong buka saya sendiri. Kalau orang Syiah Rafidho kalau selalu menghina sahabat, mencaci sahabat dan menghina, ada tiga. Cici gila, kendeng, banyak contohnya. Dua, fakir, beliau. Ketiga yang paling bahaya, su'ul khotimah. Padahal kita itu minta pada Allah Ta'ala agar setiap sekalian yang hadir berdua-duaan mudah-mudahan husnul khotimah, mati membawa iman Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya mujibah sa'ili. Telunur lekat gendeng ya wakil ya fakir ya su'ul khotimah. Ayo apa sahabat kau yang ini dicek-cek gak karu-karuan. Ini loh. Jadi alhamdulillah bangil mulai orang tua, si paling tua sampai si paling kecil tahu siapa orang siapa dia tahu. Jadi itu tiap-tiap malam rebus saya tidak bosan-bosan untuk berpengertian pada orang yang sudah masuk mereka keluar kamu gak kandengon betul-betul ke Syiah kamu kan buat Nuksul Khotimah gitu loh maksud saya kayak mentas ke Syiah gak keluar dari Syiah ke Syiah. Kemudian setengah daripada keistimewaan para sahabat wonten gini kitab Bukhari juz 7 niki enten sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Kalau niki gak kacamata lho. Biasa kacamata ini gak kacamata gak ketok. Dia belum beri pengajian aswaja malah ketok alhamdulillah. Ketinggalan ya. Ada nama sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ini sahabat ini satu-satunya sahabat yang diajari langsung Quran oleh Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah mengajari Quran itu secara umum, ini tidak satu-satu. Bagaimana kan Rasulullah ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala amaroni perintah Allah kepada saya an aku alaika, supaya saya membacakan untuk kamu Al-Qur'ana surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyawul bayah al-akhirihi. Kata Rasulullah, Ubay, aku dikon Allah Ta'ala, diperintah Allah Ta'ala, ngongkon Allah Ta'ala, ngongkon aku urikon Quran. Iku Ustaz bayina saking bungai Ubay. Beliau tanya, Kola, matu bayi, wasamani saestu kan Nabi Allah Ta'ala niku nyebut kula. Iya nyebut kon. Wis nangis bengok-bengok. Kemanya Abu Nizar. Abu Nizar Allah Ta'ala manggil sampean kali bunga ya apa? Ya Rasulullah. Allah Ta'ala itu nyebut nama saya. Iya lah nyebut kon. Nangis langsung nangis Pak. Ini. Qala na'am. Babaka. Maka manaslah Ubay bin Ka'ab. Mengapa kok nangis? Karena farohan, sangat gembira, wasururon, bahagia, au khaufan min allatakuma yakuma sitron mimah. Atau Ubay itu takut bagaimana saya mensyukuri nikmat seperti itu. Mula terlalu khawatir nikmat kaya ngono gak saya syukuri bagaimana? Ya bunga, ya bahagia, sementara takut. Takut tidak bisa mengimbangi syukur pada Allah Ta'ala. Lagi ini, lamnya ini, ada 12 keistimewaan. Rekan saya nampak Allah ini. Mulai, lam yakunil ladzina kafaru min sampai radhiyallahu anhum maradu'an dalika liman khasyia rabbah. Itu ada 12 siji at-tauhid, mengandung tauhid, mengesakan Allah. Dua warisalah Rasulullah ini ya, keutusan Rasulullah. Ketiga wal ikhlas, mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin. Yang keempat as-suhuf. Mana suhuf? 114 suhuf itu diambil satu-satu. Wal kutub, kitab-kitab al-munazzal yang turunkan. Alal anbiya wa dzikru salat, sembahyang disebut. Wal zakat disebut, zakat. Wal ma'ad hari akhir, besok hari kemudian akhirat. Abani al-jannah wal jarto. Terus wali nar. Wah. 12 ini terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Bainah. Lam yakunil. Itu diajarkan Rasulullah pada Ubay bin Ka'ab. Sahabat Pak, masya Allah. Ngono jadi murtad pisan. Ayo wis pesa. Ya napa? Ngono jadi murtad. Nanti insya Allah mendadak udur malam Rebo akan saya ceritakan tentang bagaimana para sahabat ngeduk hondak jublangan luangan untuk perang sekitar Madinah itu keduk kabeh kan poso. Keduk juga poso. Luwe kelempet Nabi katanya ngelempet. Koyok-koyok nemplek antara perut dengan punggung itu saking luwe ini kan Nabi. Bayangkan 1500 sahabat luwe kabeh. Poso kabeh. Kate menggali parit. Madinah mubeng. Subhanallah. Masya Allah. Indah. Ceritanya indah. Insya Allah Rabu kami tandakan. Pun. Semakin monggo. Semak-semak. Ini kitab PS Sunnah. Kitab ini. Kulau di hadiah. Sang Ustaz. Al-Habib Ahmad bin Husin. Sangat segap. Karangannya. Doktor Al-Imam Musa Syibai meninggal beliau. Niki, pokok simak. Wafi lama su'ila nalikani ditanya Sob Ali Suwata Salam Anil Firqatin Najiyah Kanjeng Nabi panjenengan dawuh lek besok umat Islam umat panjenengan pisah-pisah menjadi 73 kelompok semua neraka, hanya satu yang najiyah, satu sing swarga sing terkenal Nabi siji niki. Wis terkenal bodi ku Besok umatku bakal pecah menjadi 73 golongan. Semua rokok ila wahidah. Sinten kanjeng Nabi sing siji niku rebutan siji niku. Rebutan kabeh. Maya ya Rasulullah. Qala allati takunu ala misli ma ana alaihi. Yaiku firqa-firqa sing nuruti aku. Sing nyonto aku. Sing lakoni perintahku, sing lakoni ajaranku, ma ana alai. Washabi, sahabat mana? Jadi kanjeng Nabi ku memberi definisi bahwa najiyah itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah dan mencontoh jejak para sahabat. Jejak sahabat murtad ya apa ini? Ayo. Berarti anda-anda ini saudara-saudara kalian, berarti anda mengikuti hasil murtad. Nah, udah bilang dahulu. Ma ana alai washabi. Ini pernyataan daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara lan perintah Rasulullah alaihi wasallam indal ikhtilaf besok wis ngono umat kepecah dadi 73 siji sing selamat. Wah. Gontok-gontokan. Tarung-tarung gak karu-karuan. Kalau sudah begitu, biluzumi sawaidil azam. Lek terjadi perselisihan dari itu, anda sahabat-sahabat ikutilah golongan yang terbanyak. Siapa golongan yang terbanyak? Sebentar lagi. Asawaidil azam wawad jumhur aksar minal muslimin, yaitu golongan yang terbanyak. Tidak ada lain kecuali golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Jatano asal adom dari wong Syiah. Tak kadang dia dari wong Syiah. Sing asal adom iku pedhus sapi unta kebo iku lho dari naudzubillah dzalik. Berarti menghina langsung Rasulullah SAW. Pengajian Nabi ngongkon, lek terjadi perselisihan, besok akhir zaman, kamu ikut toh as-sawadil adzam, mosok ati mengikuti kebu sapi. Tidak ada lain kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Al-Habib, Al-Imam, Al-Qutub, Abdullah bin Al-Haddad mengatakan ini. Walam yazal, rungokno, itu niat-niat. Walam yazal, dan tidak bergeser. Sopo ahlu sunnah. Bihamdillahi ta'ala. Minaz zamil awal ilal yaumi. Sejak dahulu. Yang namanya as-sunnah adalah as-sawadil a'adum. Ya iki. Hadano. Oleh orang-orang si as-sawadil a'adum jadi kebo, sapi, unta, kebo. Masya Allah. Menghina Rasulullah. Hum as-sawadul azam wa sahha dan sah hadis annam insa tawani sallallahu iku al firqatun najiyah. Ahlus sunnah inilah firqah sing selamat. Ahlus sunnah inilah firqah yang digadang surga oleh Allah Ta'ala. Hum annahum al firqatun najiyah bi fadhlillahi ta'ala. Ya. Wali mulamatil kitab sunnah. Mengapa ahlus sunnah wal jamaah kok dikatakan termasuk firqah najiyah? Karena mereka-mereka selalu mengikuti Al-Quran dan hadis daripada beliau Rasulullah. Aisyah akan lihat-lihat. Saya baca seluruh kitab Syiah. Baik Al-Kafi, Al-Istisor, At-Tahzib, termasuk kitab inti Malayah Burul Faqih 4 juz, 8 juz, 10 juz. Intinya Masya Allah tidak ada sama sekali yang sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW. Melok sapa? Takon ana wong iki. Ana wis. Lek Yahudi Nasrani iki mah termasuk iki. Kabeh menungso murtad kabeh. Allah karo lek murtad. Ngerti lho, Pak. Ngerti lho. Zaman Rasulullah sampai sekarang ini sudah berlalu 1434 tahun. 14 abad lebih. Waduh, Pak, Mas, adoh-adoh. Adoh-adoh. Niki baca semakin. Yang ketiga dibaca. Jadi sejak Rasulullah sampai hari ini sudah berlalu masa 1434 tahun. Tidak mungkin kita tahu cara Kanjeng Nabi sembahyang, cara Kanjeng Nabi poso. Tidak tahu, tidak mungkin. Dari mana? Sahabat. Sahabat tabi'in. Tabi'in tabi'in terus sampai kiai-kiai sampai sekarang ini. Lah para mereka-mereka orang Syarab itu tidak tahu kenal Kanjeng Nabi. Kamana Kanjeng Nabi kan 300 tahun meninggal. Bagaimana? Kok iso-iso ngono-ngono itu ya krono rekayasa mereka sendiri. Karena gawe mereka sendiri. Temenan. Jadi ngarang-ngarang itu kau utak dhewe. Ya utak mereka-mereka dipimpin oleh orang Yahudi elektron. Jelas. Otak-otak mereka dipimpin oleh orang-orang Yahudi Nasrani na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, bagaimana? Wafi mukot berarti dalika al ittifaq. Semua kitab-kitab ahlus sunnah jamaah, duduk kitabnya Rasulullah bukan? Semua kitab-kitab ahlus jamaah sepakat ala takdiri sawi Rasulullah atas apa itu? Derajat, kemampuan, kepangkat kata Rasulullah. Semua para sahabat jadi ulama-ulama pengarang kitab. Lusun jamaah. Semua sepakat. Bahwa sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia yang pangkat, yang derajat. Setelah Rasulullah SAW. Aniki. Apa sebab? Ini sebabnya. Allazina ala aidihim intaqal hadzal dinu ilaina. Dari tangan mereka bersahabat agama pindah ke kita. Tidak mungkin sampean roh ya apa cara sebaik aja. Tidak mungkin, mustahil. Ya apa sujudnya, mustahil. Sebab 1400 tahun lebih 34 tahun. Tidak mungkin. Lah roh ini cara sebaik untuk ini. Itu atas apa ajaran barat para sahabat ini alladzina ala aidihim intaqala berpindah ngalih apa hadzal ilaina kita sahabat tapi terus ulama-ulama wali sahabat terus kiai-kiai sekarang ini kita tidak bergeser sedikit pun wa biwasitatihim dan dengan perantara sahabat akhrajanallah minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yaitu agama Islam. Alhamdulillah pada Bapak, Masya Allah, untung kita itu dari orang Islam ala al-sunnah wal jamaah. Jangan bergeser sedikit pun kata satris. Kau usah sembahyang, zikir doa. Kau usah sembahyang wis, wiritan doa wis. Pokok kita ketok Allah Ta'ala cukup. Hanya itu akhir-akhir banyak sekali. Ya Allah, les ngono iki sing aku wali, Pak. Les wali gak sembahyang, wapurmu kono. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu rajane wali, Pak, sembahyang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa raja niku sultanul auliya raja dewa sembahyang kedadi ini kan kipri-kipri wiritan gak sembahyang ku tekan ndi kepelajaran tekan ndi Hati-hati loh. Salat padakan imaduddin, as-salatu imaduddin. Pangkato yo apa ae, pintro yo apa ae, sugyo yo apa ae, aja lali sembahyang lima waktu. Kok cuma kuwi ta? Jenggoten tas bae gede-gede. Tak sembahyang. Percuma. Dikodok bisa akhirat kan. Temenan. Kah, gimana nih? Tengok dulu. Asas. Sembahyang. Ya Allah, ya Allah. Di gedung Yahudi, Masya Allah. Ini. Alladzina ala aidihim intakola. Hadatin ilayna. Hadatinu ilayna. Wabiwasitati dan perantar sahabat. Akhrajanallah minadzulumati landu. Asal di zaman jahiliyah kebodohan apa namanya? Aliran-aliran sesat dikeluarkan Allah taala para perantara para sahabat. Ini sing hebat terakhir. Bayangkan ini, ini sahabat. Karena Rasulullah sallam yaisu bain ashabi. Ayo. Siapa yang dapat dibantah? Siapa yang bisa bantah? Rasulullah hidup di tengah-tengah sahabat. Tahu sahabat. Oh kan jangan begini. Tahu pak. Tahu betul. Ini. Ya'isu. Duna yakuna bainahu. Dan mereka sahabat. Tidak ada penghalang. Etabir tatemu. Dah langsung bersahabat. Tahu Rasulullah. Takut karena mukhal itu di masjid, di dalam masjid para sahabat berutu. Pasuki di dalam pasar para sahabat berlubuk kafe. Ya Allah. Wal bait yang jalan di dalam waktu sahabat kubur kafe itu sahabat tidak pernah pisah dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nopo pak, ya nopo sahabatnya itu ya nopo tidak pernah pisah. Kanjeng Nabi sembahyang, sahabat sing dadi makmum. Kanjeng Nabi donga, sahabat sing ngamini. Kita lihat. Kanjeng pengajian karo sahabat sing ngrungokno ini, fil masjid fi sukal baiti. Pas safar lunga, pas melok perang melok wal hadan oma bilal. Malam-malam. Wa kanat af'aluhu wa aqwaluhu mahallu inayatin. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang diucap Rasulullah merupakan sasaran perhatian. Masya Allah. Dari ucapan Rasulullah jadi sasaran perhatian para sahabat. Apa yang kerja Rasulullah jadi sasaran sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar haji naik kuda. Terus di tengah-tengah jalan Abu Umar radhiyallahu anhu itu kudanya dubeng. Sahabat lain tanya, "Ya, Ibnu Umar, kamu itu loh, mau bengundul kuda itu untuk apa?" "Enggak tahu ya saya." "Enggak tahu untuk apa, tapi saya tahu Rasulullah ngundul." "Eh, Nabi, jarane mutmenu karena apa?" "Ditiru, Pak." "Ditiru saking cintai para sahabat dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kanjeng Nabi hidup di tengah-tengah sahabat. Pada waktu beliau di masjid, di pasar, di rumah, dalam pengerbian, Masya Allah kumpul terus. Dan ucapan, tindakan itu selalu menjadi perhatian para sahabat. Mereka ini sambian Abu Bakar Siddiq sekompak. Radhiyallahu anhu ngono lho Pak. Mereka mboten. Orang rahasia mboten. Basedek laknatullah ya Allah. Ya Allah. Niki sepati. Di akhir-akhir umur nek suruh ati nek karena ngeten iki Pak. Oh bahkan mereka nyanyi Nabi Abu Bakar laknatullah kita. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Watak dirin lan menjadi kebanggaan. Sahabat lihat Rasulullah itu bangga para sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kajian itu loh, Masya Allah senang. Tawa derajat, tawa derajat. Hai sukana mahuruh yatihim. Rasulullah tempat memberi nasihat. Ini tempat memberi nasihat. Hidup kepada sahabat. Nasihat ad-diniyati wa dunyawiyah. Baik mengenai agama dan dunia. Rasulullah beri nasihat. Maklum. Rasulullah tempat apa namanya? Uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Segala tindakan Rasulullah ditiru oleh sahabat. Monggo para bapak, kita ngaji ya apa sahabat itu ngoten. Tirun monggo. Perlunya kita bisu-bisu insyaallah mendapat sahabat dengan Nabi lantaran para sahabat radhiyallahu anhu mudah-mudahan. Nggih. Mundu an hadahumullah bihi wa qadahu min salat dzalal dzalal min dzalal dzalal. Sejak para sahabat diberi petunjuk Allah Ta'ala dan selamatkan Allah Ta'ala dari tersesat dan kegelapan ilal hidayah wal nur, jadi mendapat hidayah dan cahaya Al-Quran dan agama. Walakad balakul kridhum ala tabin liakwali amali ingkan wadum jadwa bangga. Saking cinta sahabat kali kanjeng Nabi niku kanjeng Nabi tiap-tiap saat mari pengajian wonten ing Masjid Nabawi. Nah, sahabat ngene sing uzur ada sing macam-macam kalian kalian dino iki kon kajian kanjeng Nabi nggo oleh-olehmu kadur ati ngoten Pak ya tanawabuna berganti-ganti menek aku ngaji oleh-olehku tak kan ana kon terus itu saking emane para sahabat tidak mendengarkan nasihat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula zamatan majlisihi mereka-mereka menetapi majlis Rasulullah yauman ba'da yaumin cabhari yathari. Masya Allah kita ini menang ya nopo kira-kira nang ya ini jare marhan masyaallah saya alhamdulillah ini loh beliau ini loh padahal kawan-kawan ini ganteng elek ya kata berbawa ji masih ada waktu sisa 10 menit mari kita ada dialog banyak pertanyaan ya ini ya hari baca pertanyaannya namanya Abdul Qadir Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang ahli sunnah wal jamaah yang menghadiri undangan akad nikahnya orang si A, padahal orang ahli sunnah tersebut sudah tahu kalau orang si A rohido majusi itu musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon jelaskan yang sejelas-jelasnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswa Jawati. Sekarang ada istilah Aswa Jawati. Yus pasangan Aswa Jalanan. Jadi cara gampang saja. Di dalam kitab Asyifa di Ma'rifati Asyifa di Ma'rifati Berhasil Mustafa diterangkan bahwa kita sekali-kali tidak boleh majas majelas orang-orang Syiah, tidak boleh makan bareng-bareng orang Syiah, tidak boleh sembahyang bareng orang Syiah, tidak boleh. Mereka juga begitu. Salaman. Kita manggil nomad di saat bunuh nggak dikurang ajari. Itu loh mereka itu jahat. Iya tahu. Ini malah kalau disorek dulu ya. Iya tahu saya. Jadi bagaimana? Kalau sudah Rasulullah melarang majelis-majelis dengan mereka, jangan-jangan mereka, otomatis kita tidak boleh mendatangi undangan. Karena apa? Mau tidak mau, duduk bareng, duduk bareng, makan bareng. Ya ono galak teko, kabut Anda. Ya ono pengajian pengajian teko, rungu Anda, rusuh Anda. Ya, masya Allah, masya Allah. Sebab yang paling gampang nular itu kalau orang berteman. Kalau orang memang duduk, paling gampang nularnya Allah SWT. Ya dalam kitab Nasol di dunia. Jadi paling gampang nularnya itu kalau duduk bersama-sama, kencan, ya Allah. Kapan sembahyang, kayak sembahyang malian. Kapan jumaan, kayak jumaan malian. Ayo nyolong-nyolong, nyolong-nyolong. Ayo serop-serop, nyolong-serop. Jadi kesimpulannya untuk saya jawab bahwa jangan sekali-kali mendatangi undangan orang Syiah. Karena Rasulullah melarang kita duduk bersama orang-orang Syiah. Mengelarang Rasulullah melarang kita itu tidak boleh makan bersama mereka. Dan tidak boleh salat bersama mereka. Dan tidak boleh mengakad nikahkan anak kita dengan orang-orang Syiah. Ini saya bangkali. Ya, otomatis pelarangan sekarang. Ya harus sih, pelarangan. Kalau sekarang kedua, halal haram. Kalau perintah wajib. Kalau larangan haram kan gitu. Itu larangan. Tapi juga ada larangan itu makruh juga ada. Ada perintah itu sunat juga ada. Tapi ini jelas larangan juga haram. Jadi ini kan berapa sekalian perintah. Ada perintah dari wujud, ada perintah dari sunnah. Saya juga larangan, ada larangan dari haram, ada larangan makruh. Nah ini haram jelas, jelas sudah. Saya tanya kiai-kiai yang gitu, pecah sopo. Bang ini buktinya pecah itu. Banyak orang Syiah itu, tidak datang saya. Sering, lalu saya ini yang paling sering tanya ibu kerana itu pecah sopo, tidak datang saya. Si pulang bilang saya datang, dia bilang jangan datang. Kenapa itu tepat dinyek toh, malah dinyek toh. Sering-sering gitu itu. Gila, gak ngilang no, tapi nyek. Dengan si kalau mereka yang modelnya kok yang gak omes gak gitu. Nah, lapa lu itu kok. Daripada dinyek gak tahu ke saya. Sering gitu itu. Silakan kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari Jamiah Pengajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah menghadap kehadiran Bapak Saudara dalam acara pengajian keliling yang insya Allah pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 9 Safar 1434 Hijriah atau 12 Januari 2013 pukul 8 Ba'dal Isya, tempat Masjid Al-Ikhlas Sangeng Utara. Diharap berangkat bersama-sama kumpul di Pondok Darul Ihya, yang mana acara satu pembacaan salawat dan ceramah agama oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, yang kedua Kiai Haji Nur Halis Mustari. Diulangi, diharap kumpul bersama-sama, berangkat bersama-sama dari Pondok Darul Ihya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para bapak, para saudara sekalian, pengajian yang kami laksanakan mudah-mudahan diberi manfaat Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita sekalian yang panggil, yang hadir, mudah-mudahan fiqih walafiat, panjang umur walafiat. Mari. Ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi asyani. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyami wa tarajiha fata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulallah salamun alih ya Rabbi asyani wa taraji afataya jirota alamin ya wailal judi wal Ahlu baitil Mustafa turihum amalul adifat zakiri Ahlu baitil Mustafa turihum amalul adifat zakiri Shubbihu bil anjumi Mislama qad jaa fi sunan ya Rasulullah salamul alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salamul alik ya Rabbi asyani wa taraji asfata Ya jiratal ala Ya uailal juti wal Wasafin lulil najati Iza khifta min tufan Likus liada Wasafin lulil najati إِذَا عِفْتَ مِنْ تُوفَانْ لِكُلِ أَجَرًا دُبِيهَا لَا تَكُنُ كَذَا وَتَسِمْ بِاللَّهِ وَاسْتَعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَبِّ أَشْهَدِ وَالتَّرَجِ يَا Taraji afataya jirata alamin ya uailal judi wal Rabbi fawfanna bi barakatim wa dinal husana bi hurmatim Rabbi fawfanna bi barakatim wa dinal husana bi hurmati wa amitanna bi tariqat wa mu'afati minal fitan ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa Taraji ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji asfataya jiratan alamin ya uailal judi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم فأنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما نافعا وعمل متقبلا ورزقنا حلالا وجعل أولادنا من المؤمنين الخير ولا تجعلنا ويا من شر ربي ربنا هب لنا من أزواجنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وأدخل الأبرار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.